من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله saudara-saudara yang semua berharap kita semua alhamdulillah sudah bisa kembali berkumpul dan bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita lanjutkan saling berhubungan kita di dalam pembacaan kitab Mulaqas Al-Fiqhi yaitu rangkuman-rangkuman permasalahan-permasalahan fikih ibadah yang sehari-hari kita wajib kita lakukan. Nah, sehingga kita bila membaca ini kita mengamalkan ibadah-ibadah kita dengan berdasarkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Baiklah, dan untuk pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang beberapa keringanan-keringanan di dalam permasalahan guru. Yang pertama kemarin kita telah membahas tentang diperbolehkannya mengusap di atas kaos kaki dalam keadaan kalau seorang membutuhkan memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan hawa-hawa dingin atau cuaca yang sangat dingin. Nah, diperbolehkan untuk mengusap dan tidak perlu melepas kaos kaki tersebut. Kemudian juga yang kedua kemarin kita juga telah membahas tentang diperbolehkannya untuk mengusap di atas imamah kalau seorang membutuhkan untuk memakai imamah tersebut melindungi kepalanya dari terik matahari ataupun dari teduh-teduh. Nah, sehingga dalam berwudu tidak perlu dilepas, cukup diusap di atasnya. Kemudian yang ketiga, pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bentuk keringanan di dalam syariat Islam yang ketiga, yaitu diperbolehkannya mengusap di atas perban-perban ataupun tip-tip yang diperlukan seseorang di dalam penyembuhan suatu luka atau suatu penyakit atau patah tulang dan yang lain-lain. Nah, kita lebih lengkapnya kita akan baca penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Baik, beliau berkata wa yusahu 'alal jadira, dan juga termasuk keringanan di dalam syariat Islam dalam permasalahan wudu adalah diperbolehkannya mengusap di atas jadirah. Jadirah itu apa artinya? Wa hiya a'wadun wa nahquha turbatu 'ala al-kasri, yaitu suatu kain atau selain bahan-bahan yang lain, kain ataupun plastik atau yang lain. Turbatu yang diikat ala kasri disebabkan karena patah tulang. Nah, patah tulang atau kalau kita gips ya, kalau tangan kita patah atau kaki kita patah di gips. Kemudian, nah, bagaimana cara berbunyi kalau lengan kita sedih atau kaki kita sedih? Nah, itu di atasnya. Wa yusahu ala dhamaji alladhi yakunu ala sifah, dan juga diperbolehkannya mengusap dhamah itu perban yang diikatkan di atas luka. Ada seorang kena pisau atau kena silat, luka yang lebar ini diperban. Nah, diperlukan perban tersebut atau tip tersebut tidak boleh tepat di dalam rangka agar mempercepat kesembuhan luka tersebut atau patah tulang tersebut. Nah, maka di dalam Islam diberikan keringanan untuk tetap dipertahankannya agar tersebut dan tidak terlemah. Wadadani dari utahu ala lusufi tadi yu'adu ala guru dan juga apa diperbolehkannya apa lusuf yaitu semacam talang pas atau apa yang dipakai di atas suatu penyakit. Nah, hal-hal yang diperlukan di dalam penyembuhan suatu penyakit. Kullu hadhil asya'u yumsahu 'alaiha. Semua hal-hal ini baik di ataupun perban ataupun apa semacam kawan pas yang ditempelkan di atas kulit, semuanya tujuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka diperbolehkan diusap di atasnya dan tidak perlu dilepas. Bisyarti antakuna alam qadril hajat, tetapi dengan syarat, dengan jalanan atau dengan aturan bahwa pengusapan itu hanya sebatas hajat, kebutuhan. Yaitu maksudnya apa? Pengusapan itu hanya sebatas di atas kain tersebut. Nah, sedangkan di sekitar kain atau lebih dari kain tersebut, nah misalnya lukanya 1 cm, kemudian ada perban yang menutup 1,5 cm atau yang 2 cm seperti itu, maka diperbolehkan diusap di atas perban tadi secukupnya, sebatas kadar kebutuhan. Sedangkan selebihnya, artinya selebihnya kulit yang lain, itu tetap dicuci. Yaitu yang di luar luka atau yang selain perban itu tetap dicuci. Nah, misalnya apa ini diusap tapi yang lain tetap dicuci. Yang lain misalnya lengan tetap dicuci dan diusap di atas perbannya itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bukan berarti dengan diusap itu sudah mewakili anggota badan yang lain, tidak. Nah, anggota yang badan yang lain yang sehat tidak ada luka tetap wajib untuk dicuci. Bihai itu satu pengadaan tadi. Awil juga diwawa kalau begitu, mimana pun dan wajib ada ini itu artinya mohon mata. Nah, yaitu sesuai dengan kebutuhan, yaitu dari itu apa? Bahwa pengusapan itu hanya sekitar tadi kita patah tulang tadi atau kita berluka atau di sekitarnya lebih sedikit. Nah, mimana buddha minwatiha yang memang dibutuhkan untuk peletakannya, peretakannya ada perlu ditani, dilengkapkan seperti itu, walaupun lebih sedikit tidak mengapa. Nah, agar tujuan untuk perban itu apa, terpenuhi diikat atau diberikan di apa semacam perekat. Baik, baik saja wajah kotoran haja lagi pahundan umat jada an haja. Kalau tadi yang perban tadi atau bis tadi saja wajah artinya memanjang, panjang melebihi dari kebutuhan, melebihi dari luka, atau melebihi dari kadar yang dibutuhkan dari penyembuhan tulang. Nah, beda tulang hanya sekedar berapa senti seperti itu. Kalau lebih dari kebutuhan itu, nanti mahukan itu wajib untuk dilepas yang lebih dari kebutuhan itu. Nah, maka ada hal-hal yang lebih dari kebutuhan wajib dilepas dan wajib diunas di atas dan wajib dicuci di atas kulitnya. Baik, nah ini ketentuan yang pertama yaitu bahwa pembuatan itu sebenarnya kebutuhan, yaitu sebenarnya itu di atas perban yang di atas luka tersebut, sedangkan lebih dari luka maka tidak boleh. Nah, tidak boleh diusap, tapi tetap wajib dicuci. Nah, ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, wajibul makhu alam jibirah wanahmiha fil hadatil aswar wal akbar. Dan diperbolehkan untuk mengusap di atas perban ataupun jib tadi, ini boleh diusap di dalam hadat kecil ataupun hadat besar. Nah, hadat kecil misalnya habis buang air kecil atau habis kentut kita mau sholat, kita berwudu, tangan kita ada perbannya, maka perban itu boleh diusap. Nah, pada waktu berwudu dan wudu ini merupakan hadat kecil. Sedangkan hadat akbar besar misalnya ikhtilam dan ibadah atau suami istri melakukan hubungan seperti itu, atau wanita haid kemudian sudah selesai masa haidnya, kemudian dia harus mandi, wanita yang selesai haid harus mandi, misalnya orang habis ibadah juga wajib mandi, juga suami istri setelah melakukan hubungan juga wajib mandi sebelum sholat karena ada akbar. Kalau tadinya di kakinya atau tangannya ada perban, boleh diusap. Nah, artinya dia mandi di seluruh tubuhnya yang sehat, yang tidak ada luka, wajib terkena air, wajib diusap. Sedangkan yang ada perbannya, jadi dia dilindungi dari air, nah, seperti itu, dan cukup diusap. Tidak perlu perbannya itu dilepas, kemudian dia menghirupkan air pada muka yang tadi. Nah, ini juga merupakan perbedaan antara perban dan kaos kaki. Kalau kaos kaki tadi boleh diusap hanya dalam hadas kecil tadi. Hadas kecil, kaos kaki boleh diusap. Sedangkan kalau hadas akbar itu harus dilepas kaos kaki tadi. Berbeda dengan gips atau perban ini. Ini diperbolehkan tetap dipakai walaupun dan diusap di atasnya baik dalam hadas akbar maupun hadas yang aswa. Ini juga salah satu perbedaannya. Baik. Walaysa lil makhi 'alaiha waqtun muhaddadun. Kemudian perbedaan yang lain bahwa tidak ada di dalam pembolehan waktu pengusapan itu ada batasan waktu khusus, artinya tidak ada batasan waktu khusus berapa lama bolehnya ini perban ini boleh diusap, berapa lama satu hari atau tiga hari, berapa lama pembolehannya. Maka jawabannya tidak ada waktu, seperlunya sampai sembuh. Seperti itu, kalau sembuhnya sebulan ya sebulan, sembuhnya setahun ya boleh setahun. Seperti itu, ada batasan waktu. Ini juga merupakan perbedaan antara kaos kaki, pengusapan kaos kaki ada batasan waktu sehari malam bagi orang yang mukim, tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Sedangkan kalau ini perban atau bis ini tidak ada batasan waktu. Waktu batasannya apa? Ya batasannya sesuai kebutuhan. Kalau sudah sehat, lukanya sudah kering, ya copot. Seperti kalau pada tulang yang tumbuh, ya insya Allah sampai di situ. Nah, sorry, beryusahu alaiha ila nadjiha au gur'i matahta. Bahkan diperbolehkan terus menerus usah di atasnya sampai tumbuh apa-apa yang berada di baru perban atau kristen sampai tumbuh sampai benar-benar sehat. Nah, dengan dengan tentu saja dengan konsultasi atau dengan saran-saran dokter, bagaimana pak dokter atau dokter ini boleh dibuka atau tidak. Nah, tentu saja mereka harus memutuskan. Nah, ini belum boleh dibuka, ini masih diperluka, seperti itu selalu ada di lingkup belakang. Bertanyalah kepada yang ahli dan yang ahli dalam kesehatan. Ya, tidak masuk ke sini. Nah, seperti itu. Di karena diperbolehkan ya pengusapan di atas perban ataupun bis itu karena sebab darurat, sebab keterdesakan darurat. berbeda dengan pengusapan, diperbolehkannya pengusapan di atas kaos kaki atau di atas imamah, itu hanya sekedar rukhsah, keringanan. Keringanan yang kalau dikerjakan itu bagus, lebih baik, dari sisi mencampak sunnah haji, dan dari sisi berbeda dengan perbuatan-perbuatan ahli bid'ah, kita berbeda dengan mereka, maka lebih afdal untuk kita mengusap di atas kaki atau imam. Akan tetapi kalau kita tidak mengusapnya itu tidak berdosa, karena rukhsah, keringanan tadi. Sedangkan pengusapan di atas dari bis ataupun perban ini berubah yang harus kita ambil. Karena berubah itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan penjagaan nyawa atau bagian dari nyawa itu, yaitu nyawa kita. Bagian dari nyawa adalah kesehatan tangan. Tangan kita kalau sakit, misalnya terluka ataupun patah tulang, itu kita kalau kita biarkan kita berakibat hilangnya nyawa kita. Nah, menjaga nyawa dan hal-hal yang melindungi dari nyawa tadi. Nah, baik luka luka kecil atau luka yang besar, nah yang bisa membahayakan nyawa termasuk terluka. Baik. Nah, maka seperti ini diperbolehkan. Maka diperbolehkannya jadi sesuai dengan darurat, batasan darurat. Nah, bahkan darurat ini kalau kita tidak mengambilnya, kita katakan wajib seseorang untuk mengambil tindakan dalam darurat ini. Bahkan kalau seseorang tidak mau mengambilnya dan menyebabkan kebinasaan dirinya atau kebinasaan orang lain, bisa berdosa. Nah, misalnya dia luka terkena pisau yang melebar, kemudian disarankan dokter untuk diperban dan tidak boleh dilepas perbannya sampai kering. Akan tetapi dia tidak mau mengikuti nasihat para dokter tadi yang ahli dalam bidangnya. Kemudian dia lepas, kemudian dia mandi, dia wudu dengan terkena air sehingga menyebabkan dia tambah sakit atau bahkan meninggal dunia. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Nah, karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahtukum, dan jangan jerumuskan diri-diri kalian di dalam kebinasaan. Nah, baik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzarar wa dzirar, tidak boleh kalian melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan diri kalian sendiri atau merugikan orang lain." Nah, seperti itu, kalau seorang tidak mau mengambil darurat ini dan menyebabkan kebinasaan dirinya, nah, bisa terancam dosa. Baik, wadzalilu dan dalil ala maqil jadirah tentang diperbolehkannya untuk mengusap bis tadi ataupun perban adalah hadis Jabir radhiyallahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Kharajna fi dzabarin, pada suatu hari kami pernah keluar di dalam suatu perjalanan. Fa'asaba rajulan minna hajarun, kemudian ada salah seorang dari anggota kami, rombongan kami, terkena batu, kepalanya terluka karena batu terbentur batu atau yang lain sehingga kepalanya luka berdarah seperti itu. Pasien jauh berarti sehingga ada luka keretakan yang menimbulkan keluarnya darah pada kepalanya. Tumpah dalam. Nah, kemudian dia pada malam harinya dia istirahat tidur. Kemudian dia hilang, mimpi basah. Orang yang sakit kepalanya tadi mimpi basah pada malam hari. Pasca ada ashabu, kemudian orang tadi bertanya kepada teman-temannya yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain, hal tajidu lagi rukhsatan fitayammu. Apakah kalian mengetahui begitu ada keinginan untuk sekedar melakukan tayammum saja? Saya baru saja mimpi basah. Dan mimpi basah itu harus mandi, jangan ya, harus mandi. Maka padahal di kepala ada luka yang berdarah seperti itu. Dan mandi itu kalau mandi harus terkena semua anggota badannya, termasuk kepala harus terkena sampai merasa kulit-kulitnya, ya kan, kalau mandi junub. Maka boleh tidak saya dan saya mendapatkan keinginan seperti itu? Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau maka sahabatnya, dia para sahabat yang berkata, menajidu naga rukhsatan wa adatan biru alalfa. Kami tidak mengetahui bagi engkau ada yang keinginan. Nah, tetap harus mandi. Wa adatan biru biru alalfa. Sedangkan engkau punya air. Jadi sekitarmu ada air. Nah, dan badan yang lain bisa terkena air. Nah, para sahabat menjawab sesuai dengan keilmuan mereka. Dan kemudian sabda adalah, maka orang tersebut pun mandi. Karena para sahabat yang tidak memberikan keilmuan, pamata. Kemudian meninggallah orang tadi karena mandi dan ada luka parah di kepalanya. Karena air dan ini seperti itu menyebabkan kematian orang tersebut. Pada malqolina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah kami datang, kami kembali ke kota Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukhirulidari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kejadian tadi, peristiwa tadi. Fakala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qadalu, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Nah, ini ungkapan untuk sebagai jadinya, sebagai peringatan keras atau hakikat keras, yaitu seorang berfatwa atau memberikan pendapat akan tapi tanpa ilmu. Nah, tanpa bertanya dengan yang lebih ahli dan yang lain-lain. Nah, kau telah membunuh mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Adakah aku tidak yang ya'lamu? Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Nah, kalau mereka tidak tahu, itu bertanya pada yang tahu. Pada kata syifa'un aiki dan soal. Karena sesungguhnya obat dari penyakit bodoh adalah bertanya. Nah, bodoh itu suatu penyakit. Kebodohan, ketidaktahuan itu suatu penyakit. Dan obat dari penyakit kebodohan adalah dengan bertanya. Nah, betapa banyak orang yang tidak tahu di dalam dirinya ada suatu penyakit, penyakit ketidaktahuan, penyakit kebodohan, terutama di dalam ilmu agama. Mereka merasa dengan pintar, cerdas dengan titel-titel mereka. Padahal di dalam diri mereka ada penyakit. Mereka merasa sehat, merasa kuat. Nah, akan tetapi padahal di dalam dirinya ada suatu penyakit, yaitu penyakit kebodohan, ketidaktahuan di dalam ilmu agama. Nah, dalam hal ini menunjukkan kebodohan itu suatu penyakit. Dan obatnya adalah terkait. Baik. Inna makana yakfi an yatayamma. Sesungguhnya yang benar cukup baginya untuk bertayamum saja. Wa yaqsida ala al-qur'i khilqatan. Dan apa? Dan darat yang mengikat di atas lukanya itu dengan kain, diikat dengan kain. Nah, seperti itu. Sumpahnya sawa alihah. Kemudian itu sampai atas bertayamu, kemudian yang luka itu diikat, artinya diikat dengan kain, dan yang lain-lain yang melindungi, artinya bisa melindungi dari air atau dari sesuatu yang bahaya, wayasir sarayanya, sedangkan anggota tubuh yang lain yang tidak terluka itu tetap iman kita dan mati digosok diusap. Nah, anggota tubuh yang lain lengan, kaki, pundak, telur atau punggung tetap digulingkan air. Sedangkan kepalanya itu cukup diusap ya, luka tadi. Dan ditambah dengan tayamum sebagai pelengkap atas kekurangan mandi yang tadi dilengkapi dengan tayamum. Nah, seperti itu ada sebagian ulama yang mengambil hal ini dan dengan pendapat seperti ini, yaitu dengan diikat kemudian bagian badan yang lain tetap mandi dalam air luka, kemudian terakhir dengan tayamum sebagai penutup atau sebagai yang menutupi atau yang menambah kekurangan atas dari mandinya tadi di tertutup dengan tayamum. Baik, nah bisa dilihat dari untuk pendapat seperti ini. Hari ini di rawah Abu Dawud wa Ibnu Majah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Majah dan saya Ibnu Majah. Nah, di hari yang saya dari nah, bisa dijadi tentang permasalahan ini. Kemudian yang selanjutnya, ma'alul maqni min hadhihi al-hawadits. Baik, tempat pemusatan dari penutup-penutup ini, baik kaki ataupun apa ibadah atau yang lain, yaitu kesimpulan dari tiga apa keringanan yang telah kita bahas, yaitu keringanan mengusap di atas kaki, keringanan di atas mengusap di atas ibadah ataupun keringanan mengusap di atas persen-persen ini. Nah, ini bagaimana caranya mengusap kaki? Yumsahu dhahirul khuffi wal jawrah wa yumsahu aktsar imam wa yamsahu dhalika bi dawariha wa yamsahu ala jami' jadira. Nah, kalau kaos kaki itu yang diusap cukup atapnya saja. Jadi kaos kaki kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, yang diusap itu cukup atapnya. Atapnya yaitu permukaan, sedangkan yang bagian kaki bawah itu tidak perlu diusap. Nah, ini kalau kaos kaki. Wayusau aktar lima, sedangkan kalau lima itu diusap sebagian besar, yaitu seperti orang mengusap kepalanya, walaupun tidak semuanya, tapi permukaan akal kemudian kembalikan ke depan. Nah, wayat tertu tidak dari jawarinya, terutama yang melingkar, bagian apa yang melingkar. Nah, jadi usap. Wajah kita ada jemil, dan kalau perasan diusap seluruhnya, seluruh perasan atau kaki yang menutup tangan atau kaki itu yang luka diusap semua. Jadi wajib berlaku di alam kufain dan tata cara mengusap di atas kaos kaki. Bagaimana kalau kita berwudu pakai kaos kaki dan usapnya cara gimana? Kita diusap bagian atas cara seperti apa? Anjia roha al-sawbi'ah yadehi maksudu lantaini jimbah. Baik, itu caranya dengan yabau al-sawbi'ah yadehi, yaitu meletakkan jari kedua tangannya yang tangan basah dengan air, jari tangan ini kita basahi dengan air, kita ambil air kemudian kita buang artinya tinggal sisa-sisa basah, kemudian apa diletakkan di atas kedua kaki. Tumayyumirruhuma ila tahin, kemudian dijalankan sampai ke atas saf, yaitu ke atas apa namanya saf betis, yaitu dari ujung ke atas bareng ya. Baik, seperti itu cara mengusap di atas kaki, tidak tidak. Kanan dulu 3 kali atau terus kiri 3 kali tidak. Tapi 1 kali seperti itu ke atas. Yang satu ar-rijl yumna bi yadil yumna. Mengusap kaki kanan diusap dengan tangan kanan. Ar-rijl yusra bi yadil yusra dan kaki kiri dengan tangan kiri. Wa yubarrid asabi'ahu idza mas'ada. Ini jari-jari ini farrajat, farrajat itu dibuka. Tidak dilekatkan atau tidak dilekatkan ini, tapi harus dibuka. Walayukarril mas, dan tidak perlu diulang pengusapan itu, tidak perlu diulang 2 kali, 3 kali, cukup 1 kali. Nah, seperti itu kan. Nah, ini 1 kali saja. Nah, itu cara mengusap di atas kaos kaki. Sedangkan imamah sama seperti mengusap kepala, sedangkan kalau apa, perban ya biasa. Perban diusap di atas 1 kali seperti itu. Nah, ini tata cara. Wa faqarallahu jami'a jami'an lil ilmi nafi' wal amal shalih. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, amal yang baik yang dari ilmu teh, dari ilmu dan menghasilkan amal yang baik. Baik, selesai permasalahan keringanan-keringanan di dalam berwudu yang berkaitan dengan hawa'i, yaitu hal-hal yang menutup bagian-bagian wudu yang menutup itu diperlukan, sangat dibutuhkan, baik kaos kaki pada hawa dingin ataupun imamah pada waktu sering panas ataupun perban-perban ataupun kalau ada luka atau panas. Nah, seperti itu. Tapi ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau itu lukanya parah secara-cara tapi nggak diperban? Tidak diperban. Tidak, artinya diusap di atasnya pula. Diusap di atasnya dan tidak perlu diusap. Nah, kalau luka kemudian dia diperban, dia diusap di atas. Kalau memang ingin pencuci, ya, kalau tidak ada luka kan digosok ya, dicuci. Sedangkan kalau ada luka yang lain dicuci, kemudian yang itu diusap. Nah, diusap di atas luka. Tuh, nah, ada yang kalau kita baru makan. Darah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perbedaan darah yang maksud darah yang manja, ya. Darah yang manja dari urat. Ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya nanti darah tersebut. Nah, dan ada sebagian ulama yang berpendapat tidak. Nah, seperti itu. Dan kalau Allah Ta'ala yang dirosekan oleh kata-kata ini dalam kitab yang terakhir bahwa darah manusia ataupun hewan-hewan yang bisa atau senang darah tersebut dari yang macam jadi tidak naik hukumnya tidak naik. Jadi, tapi dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya seorang ikhtiar dan ikhtiar artinya mencari suatu keamanan atau biar lebih amannya untuk dicuci seperti itu juga bisa mengalami. Nah, saya mohon tahan ya. Itu kufa atau imamah itu kan berarti sebelum makanya persyaratan harus berwudu dulu ya? Iya. Nah, harus berwudu yaitu artinya imamannya itu tidak dipakai dulu, atau kaos kakinya tidak dipakai dulu. Dia berwudu sempurna, tangannya dicuci, kemudian muka, kemudian lengan, kemudian apa, di wajah juga ya, kemudian apa, nah, kepalanya diusap, dan kakinya dicuci. Setelah selesai, baru pakai kaos kaki atau pakai imamah. Kain akan terlalu di dalamnya, terus ada semacam plastik ya, plastik yang atau perkat itu lain-lain yang bisa menghadap itu, sehingga dicopot kalau memang tidak diperlukan. Dan seperti itu kalau memang tidak ada luka, tidak diperlukan untuk pengobatan dicopot pada waktu itu. Nah, tapi kalau ada luka, memang ada luka, dan itu pun kan luka yang ada sebuah luka untuk penyembuhan luka, boleh luka.